Selanjutnya, ahibati fillah rahimakumullah, setelah masalah iman, kita beralih kepada masalah berikutnya. Berikutnya beliau katakan, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluq bi jami'i jihatihi. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, bi jami'i jihatihi, dengan seluruh sisi-sisinya. Jadi masalah kedua adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab Al-Qur'an. Apa yang mereka yakini tentang Al-Qur'an? Disebutkan seperti yang tadi kita baca bahwa keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an yakni kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi umat ini, bagi manusia. Hudan linnas. Nah, Ahlus Sunnah meyakini bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Dengan dasar apa bahwa Quran adalah kalamullah? Dengan dalil-dalil dari Quran maupun hadis. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila seseorang dari musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Yani mendengar apa? Al-Quran. Dengan dia misalnya minta perlindungan kepada orang mukmin, ya sudah kamu saya lindungi, ya tinggal di dekat orang-orang yang beriman. Ketika orang yang beriman membaca Quran, akhirnya dia dengar, barangkali dengan itu kemudian masuk Islam. Allah katakan hatta yasma'a kalamullah, supaya dia dengar kalamullah. Jadi kalau begitu Al-Quran adalah kalamullah. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lain dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi SAW menawarkan dirinya, yakni dalam dakwah mengajak manusia, ayo ikut saya mengikuti agama ini. Di saat orang-orang pada melakukan haji ketika itu, berdatangan kabilah-kabilah dari luar, maka beliau mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Tidakkah ada seseorang yang mau membawa aku kepada kaumku? Kaumi atau kaumih, perlu dicek nanti. Fa inna Quraisyan, karena orang-orang Quraisy, qad mana'uni, telah menghalang-halangi aku, an uballigha, untuk aku sampaikan kalam Rabbi, kalam Rabbu. Nah, di sini Nabi mengatakan apa? Kalam Rabbi, kalam Rabbku. Mereka orang-orang Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Apa yang beliau sampaikan? Al-Quran, ayat-ayat Quran. Di sini dalam hadis beliau mengatakan kalam Rabbi, kalam Rabbku. Jadi jelas Al-Quran adalah kalamullah. Kalam itu bicara, bicaranya Allah Azza wa Jal, Allah berbicara dengannya. Salah satu sifat-sifat Allah Azza wa Jal, Allah berbicara, ya, menyampaikan ayat-ayat tersebut kepada Malaikat Jibril dan didengar oleh Malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan dari Nabi Muhammad disampaikan kepada umat ini, semuanya adalah kalam Allah, firman Allah Azza wa Jal, ucapan Allah Azza wa Jal. Dan itu ketika kita katakan sebagai kalam Allah sempurna. Kalam Allah Azza wa Jal tidak ada cacat padanya, tidak ada kekurangan padanya, sempurna. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Makhluk, ya kita tahu bahwa makhluk itu, ya, ya selain Allah Azza wa Jal. Makhluk itu selain Allah Azza wa Jal. Dan makhluk itu ya ciptaan Allah Azza wa Jal. Dan ya makhluk itu tentunya banyak kekurangan. Jadi Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa Al-Quran itu kalamullah sebagai firman Allah Azza wa Jal. Dan ditegaskan oleh para ulama itu bukan makhluk. Dan Allah Azza wa Jal itu berpisah tentunya dengan makhluk. Ya, tidak ada pada diri Allah makhluk. Allah juga tidak bersatu dengan makhluk. Jadi kalamullah bukan makhluk. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kenapa para ulama rahimahumullah menyebutkan penegasan seperti ini? Syekh Ubaid hafizallahu taala dalam syarahnya mengatakan bahwa dulu para ulama salaf rahimahumullah mereka mencukupkan dengan penjelasan Al-Quran itu kalamullah, sudah. Mereka sudah paham, sudah mengerti, sudah yakin dengan keyakinan yang benar hanya dengan penjelasan seperti itu. Tapi ketika muncul pengikut-pengikut Jahmiyah, ya, orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat-filsafat Yahudi atau filsafat Yunani, karena mempelajari Islam dengan itu, mengikuti cara-cara Ja'ad bin Dirham, ya, dan kemudian yakni berikutnya orang-orang Mu'tazilah, mereka melakukan penyimpangan dalam bab ini. Sampai pada akhirnya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ikhwan fi din rahimakumullah. Mereka pun akhirnya bermacam-macam dalam berpendapat. Ada yang mengatakan Quran semuanya makhluk, baik hurufnya, maknanya semuanya makhluk. Ada yang mengatakan Quran itu sesungguhnya kalamullah, tapi Allah Azza wa Jal menciptakan di selain dirinya. Sehingga dikatakan kalamullah bukan karena itu betul-betul ucapan Allah, tapi sesungguhnya bukan ucapan Allah. Ya, bukan ucapan Allah. Dikatakan sebagai kalam Allah, ini istilahnya majazi. Majazi itu yakni sekedar kiasan. Sesungguhnya bukan kalam Allah. Nah, kenapa kok muncul berbagai macam pendapat seperti ini? Sesungguhnya kalau kita telusuri, intinya orang-orang tadi dari berbagai macam kelompok sesat itu tidak mengimani sifat Allah Al-Kalam, atau mengimani tapi dengan iman yang tidak benar. Nah, ini intinya di sini. Tadi kita sebutkan seperti Jahm bin Sofwan tidak mengimani sifat-sifat Allah, sehingga enggak mengimani kalau Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Na'udzubillah. Ya, sesuatu yang tidak berbicara, Nah, itu sesungguhnya ketika orang mengatakan hal itu tentang Allah Azza wa Jalla, jelas suatu apa? Celaan. Ya. Sekedar untuk memahami sifat kesempurnaan ini dengan sifat bicara. Kalau ada orang tidak bisa bicara, namanya apa? Bisu. Itu sifat baik kesempurnaan atau itu tidak normal? Enggak normal. Ya. Kalau orang bisa bicara normal, bagus. Nah, berarti sifat bicara itu sifat yang baik, kesempurnaan. Nah, bagaimana kok mereka terhadap Allah Azza wa Jal mengatakan Allah enggak punya sifat kalam, Allah enggak bicara? Kalau makhluk saja ketika disifati dengan bisu itu suatu kekurangan, bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal tidak bicara? Nah, inilah jeleknya bid'ah dan jeleknya ahli bid'ah. Sampai pada akhirnya apa? Mensifati Allah Azza wa Jal dengan sifat-sifat naqas, kekurangan. Ya. Ini satu kelompok mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal enggak punya sifat kalam. Kemudian dari sini berakibat apa? Bagaimana Quran ini yang Allah Azza wa Jal turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu apa ini? Akhirnya mereka mengatakan, itu bukan kalamullah. Karena Allah enggak punya sifat kalam. Terus apa? Itu makhluk. Nah, itu jadinya. Akhirnya mereka mengatakan seperti ini. Ini urutannya. Kenapa sampai mereka mengatakan makhluk? Karena mereka sejak awal sudah tidak beriman dengan sifat kalam pada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika ada Quran diturunkan, mereka mengatakan ini bukan kalamullah. Terus apa? Itu makhluk. Ya. Satu kesesatan menyeret kepada kesesatan yang lain. Ini kejelekan menyeret kepada kejelekan yang lain. Ini konsekuensinya akhirnya seperti itu. Kelompok yang lain mengatakan beriman dengan sifat kalam. Beriman dengan sifat kalam, mengimani bahwa Allah itu berbicara. Tapi iman mereka terhadap sifat ini tidak benar. Bagaimana itu? Mereka mengatakan bahwa kalamullah itu kalam nafsi. Kalam nafsi. Apa itu kalam nafsi? Yani suatu makna yang ada pada diri Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika Allah Azza wa Jal berbicara dengan yang lain, misalnya dengan ya malaikat atau salah satu nabi dari nabi-nabi Allah, ini apa? Seperti ibaratnya kita kalau bahasa kita ya seperti transfer makna, dibuat lawan bicara itu memahami apa maunya Allah. Ya, makna yang ada pada diri Allah Azza wa Jal dipahamkan ke orang tersebut tanpa bicara. Karena kalam yang dimaksud hanya makna yang ada pada diri Allah Azza wa Jal. Ini pendapat sebagian orang, sebagian kelompok meyakini seperti itu. Ini seingat saya kelompok Asy'ariyah yang seperti ini di antaranya, atau Maturidiyah juga. Ini tidak benar, ikhwan. Jelas tidak benarnya. Kenapa? Karena kalamullah Azza wa Jal itu kalamun yusma', ucapan yang didengar. Kalam yang terdiri dari huruf-huruf, itu kalamullah. Ya. Dari mana kok begitu? Ya. Nabi mengatakan tentang Al-Qur'an. man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah. Maka dengan satu huruf itu dia dapat satu kebaikan. Fal hasanatu bi ashri amsalha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Saya enggak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Jadi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau begitu kalamullah ini apa? Huruf. Dan kalamullah itu yusma' didengar. Dari mana taunya? Ya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Al-Bukhari secara muallaq dan Imam Ahmad mausulan, Nabi mengatakan, "Yahsyurullahu al-ibad." Allah Azza wa Jal akan mengumpulkan hamba-hambanya kelak. Fayunadihim bisautin. Maka Allah Azza wa Jal akan memanggil mereka bisautin dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Suara itu didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Semuanya dengar. Sama. Allah mengatakan, Anal Malik, Anad Dayyan. Akulah sang raja. Akulah Ad-Dayyan yang akan memberikan balasan. Jadi kalamullah dengan suara yang didengar. Makanya Nabi Musa AS dengar apa enggak? Seperti dalam Quran. Kisahnya Nabi Musa ke Bukit Tur. Ya kan? Nabi Musa dengar apa enggak? Dengar. Wa kallamahu rabbuhu. Allah bicara dengan dia. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, ibadahilah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku. Nabi Musa dengar apa enggak? Dengar kalamullah tadi. Ya. Jadi itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah Azza wa Jal punya sifat kalam, berbicara, dan pembicaraan Allah itu dengan suara, dengan huruf yang didengar, dipahami oleh siapa yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Dan masih banyak dalil-dalil dalam bab ini. Sampai seorang ulama menulis suatu kitab, yaitu kitab yang berjudul Ar-Rad 'ala man ankara al-harf was-saut, bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari huruf dan suara, yakni dalam bab sifat Allah Azza wa Jalla kalam, yang ditulis oleh Abu Nasr al-Sijzi, ulama terdahulu. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani sifatul kalam. Nah, sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah, maka Al-Qur'an kalamullah, seperti itu difahami. Tapi orang tadi, kelompok tadi yang kita sebutkan, bahwa mereka meyakini kalamullah itu hanya sekedar makna yang ada pada diri Allah, ya, berarti enggak terucap, enggak didengar. Sehingga ketika Allah ingin menyampaikan Qur'an hanya dipahamkan. Akhirnya mereka punya apa? Punya keyakinan seperti yang tadi disebut Syekh Ubaid. Jadi itu betul kalamullah, lakinnahu khalaqahu fi ghairihi. Tapi diciptakan di tempat yang lain. Jadi itu kalamullah berasal dari diri Allah Azza wa Jalla, kemudian diciptakan ya di tempat lain. Ya. Sehingga mereka mengatakan dengan istilah lain, yakni sepertinya ada media lain begitu, ya, untuk menampung kalamullah tadi. Makanya istilah mereka terkadang bahwa Quran itu hikayah an kalamillah. Quran ini adalah menceritakan kalamullah, bukan kalamullah, tapi hanya menceritakan kalamullah. Kalau kita ingin yakni mendekatkan ya, dengan kondisi kita sekarang ini, seperti ada orang, misalnya ada orang punya saudara yang bisu, ya kan? Dia paham karena saudaranya, dia mau apa dia paham, mau jajan, mau makan, mau minum, dia paham karena saudaranya. Ya, tapi orang lain nggak paham, maka dia menerjemahkan. Oh, dia mau makan. Makan apa? Makan yang itu. Oh, dia mau minum. Mau minum yang itu. Jadi orang ini yahki menceritakan apa yang ada pada orang bisu tadi. Nah, mereka mengatakan Quran yang ada ini juga sekedar hikayah menceritakan apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Bukan itu kalamullah. Nah, kadzabu. Mereka dusta dan mereka salah, mereka sesat. Ini kesesatan. Jadi kalau begitu, atas dasar pengertian mereka, ini bukan kalamullah, bukan ucapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita katakan kepada mereka, "Noh, Nabi Musa kan dengar itu. Nabi Musa kan dengar itu." Mereka mengatakan, "Ya, itu Allah menciptakan ucapannya. Allah menciptakan suatu ucapan di pohon, ya. Allah sendiri nggak bicara, tapi Allah menciptakan suatu ucapan, ya, di media pohon tadi, sehingga mengucapkan kata-kata itu yang Nabi Musa dengar. Itu bukan suara Allah Azza wa Jalla," kata mereka. Bagaimana bantahnya? Bagaimana bantahnya? Kita katakan kalian salah, kalian sesat. Bukan hanya salah, sesat. Bahaya, ya. Karena di situ apa ucapannya? Innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah. Kalau pohon yang mengucapkan begitu, bagaimana jadinya? La ilaha illa ana fa'budni. Tiada ilah kecuali aku, ibadahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Ya. Nah, ini kedustaan mereka dan kesesatan mereka. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, bisa dipahami insyaallah. Semoga dipahami ya. Jadi kembali kepada masalah kita, akhirnya ada orang-orang sesat dalam bab Quran karena mereka sesat dalam mengimani sifat kalam Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Ahlu Sunnah ingin menegaskan, kalau tadi dikatakan dulu cukup Al-Quran kalamullah karena adanya orang-orang tadi, maka ditegaskan oleh Ahlu Sunnah, ghairu makhluk, tambah lagi kalimat ini. Jadi Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, untuk membantah orang-orang tadi, untuk membantah orang-orang yang sesat tadi. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan perkembangan bid'ah-bid'ah, ada lagi yang mengatakan na'udzubillah, yakni kesesatan ini macam-macam. Ada yang mengatakan, pokoknya kalau saya mengatakan Quran kalamullah titik, sudah titik sampai di situ. Nah, ini kalau zaman-zaman dulu seperti yang tadi disebutkan, mungkin enggak ada problem ya, karena belum ada syubhat. Belum ada keyakinan yang menyimpang seperti ini. Tapi kalau zaman-zaman belakangan mengatakan Al-Quran hanya kalamullah titik, ini salah juga. Kenapa? Karena ini kata-kata yang bersayap. Kamu mengatakan seperti ini maksudnya mengikuti ulama dulu, salafus saleh, yang keyakinannya benar, atau kamu mengatakan seperti ini untuk kemudian mengatakan dan meyakini, ya, seperti yang diyakini oleh ahlul bidah itu. Atau kamu ragu dalam pernyataan ghairu makhluk, sehingga kamu menghilangkan kata-kata yang kamu ragu ini dan mencukupkan dengan yang satu, kalamullah saja. Kamu yang mana ini? Nah, enggak jelas. masybuh, ya, syubhat, enggak jelas. Maka ditegaskan lagi oleh Imam Ahmad rahimahullah, orang yang mengatakan kalamullah saja ini juga enggak benar. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah lebih tegas. Saya nukilkan di sini. Qala Ahmad rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq. Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Wala yasifu wala yasih, dan enggak boleh seorang mensifati dan tidak sah an yaqula laysa bimakhluq wala yasifu wala yasih an yaqul laysa bimakhluq. Nah ini insyaallah kita cek lagi ini nanti kurang jelas. Berikutnya beliau mengatakan atau mungkin maksudnya, dan tidak benar juga kalau sekedar orang mengatakan Quran itu bukan makhluk, titik. Ya. Tapi harus dengan kalamullah dan bukan makhluk, begitu. Lengkap. Sekedar mengatakan bukan makhluk saja juga tidak jelas. Mungkin ini maksudnya. Wallahu a'lam, bisa kita cek kembali nasnya nanti. Qal bi anna kalamullah laysa bima'in minhu wa laysa minhu syai'un makhluk. Karena yang namanya kalamullah, ketika kita menyatakan kalamullah itu adalah ucapan Allah, sifat Allah, bukan sesuatu yang asing dari Allah, bukan sesuatu yang lain dari apa, ya, seperti makhluk yang terpisah dari Allah Azza wa Jalla, bukan begitu. Walaysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada sesuatu yang dari Allah dan itu makhluk. Allah sendiri makhluk sendiri. Tidak ada sesuatu yang dari Allah kemudian itu makhluk. Dari diri Allah kemudian itu ternyata makhluk, tidak ada. Yang ada Allah ciptakan makhluk, sesuatu yang lain. Wa iyyaka wa munazaratu man akhzala fi, dan hati-hati kamu untuk berdiskusi dengan orang-orang yang tidak kokoh dalam bab ini. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fi fa qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluqun wa innama huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'ah. Selanjutnya boleh mengatakan, dan orang yang mengatakan bil lafz, ini bid'ah yang lain dalam bab ini, yang istilahnya bid'ah lafziyah. Lafziyah muncul lagi bid'ah, ya. Ya, kita mempelajari bid'ah-bid'ah untuk kita menghindari bid'ah-bid'ah. Apa maksudnya bid'ah lafziyah? Untuk mentahdir daripada bid'ah-bid'ah dan pelaku bid'ah. Muncul lagi setelah ulama memerangi orang yang mengatakan Quran itu makhluk, sehingga mereka sudah istilahnya apa, kalah dan tidak berani menampakkan, muncul bid'ah berikutnya, yaitu ada yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, pelafalanku dengan Quran itu yang makhluk, ya, pengucapan, pelafalan, pelafalanku, baca Quranku itu yang makhluk. Ini bikin rumit lagi, bikin masalah lagi nih, bikin kerjaan ulama ini, ya, bikin kerjaan ulama. Ulama yatafattanun, yakni menangkap maksud jelek ucapan ini. Ini menyimpan maksud jelek. Ini adalah apa, polesan baru dari bid'ah yang sebelumnya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Cuma ini tadi dipoles atau diperindah atau diperhalus. Ya. Sekarang pengucapanku, kalau kita mau detail, apa maksudnya kamu? Maksudnya pengucapanku itu adalah apa yang kamu baca atau maksudnya adalah suara kamu. Nah, bercabang. Ini syubhatnya. Kata ulama, apakah yang dimaksud itu al-lafzu awil malqud? Yang dimaksud itu lafalnya, pengucapannya, ya, suaranya kamu, perbuatannya kamu, atau yang kamu maksud itu yang kamu baca? Nah, dia enggak mau terus terang. Enggak mau terus terang. Pokoknya seperti ini, lafalku dengan Quran itu makhluk. Nah, maka demi menghindari ketidakjelasan dan menghindari upaya penyimpangan dengan cara-cara halus seperti ini, ulama mengingkari ini. Imam Ahmad mengatakan al-lafziyah mubtadi'. Apa namanya? Al-lafziyah mubtadi'ah. Kelompok lafziyah ini ahli bid'ah. Ya, karena apa? Karena mereka sesungguhnya ingin sampai kepada bid'ah yang sebelumnya, bahwa Quran itu makhluk. Apa yang tadi kita sebutkan, kalau yang mereka, sebagian ulama merinci, kalau yang mereka maksudkan itu pelafalan suaranya kamu, ya suaranya kamu makhluk, ya suaranya kamu, suara saya beda-beda kan, makhluk yang beda-beda, perbuatannya kamu, upayanya kamu, ya makhluk, tapi yang kamu baca Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Sebagaimana yang kamu tulis, apa yang kamu tulis? Kalamullah. Ya, tintanya makhluk. Kertasnya iya, tapi apa yang kamu tulis? Kalamullah. Kalau zaman sekarang, apa yang kamu rekam? Kalamullah. Apa yang kamu hafal, yang dalam fisudur yang kamu hafal? Kalamullah. Nah, semuanya kalamullah, baik dibaca, baik dihafal, baik ditulis, baik direkam, semuanya kalamullah. Nah, jadi ucapan tadi pelafalanku dengan Quran itu adalah makhluk, ini kata-kata yang mengandung multitafsir, yang ini bisa menjadi batu loncatan untuk menuju kepada bid'ah yang sebelumnya, yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Maka ulama ya menutup pintu ini. Imam Ahmad mengatakan al-lafziyah mubtadi'ah. Orang-orang yang mengucapkan seperti ini juga ahli bid'ah. Punya akidah yang jelas harus. Kata Imam Ahmad, orang yang mengatakan begini, satu, wa man waqafa fi, dua, orang yang tawakuf. Bagaimana tawakuf itu? Qal, yang mengatakan la adri, saya tidak tahu makhluk. Au laisa bimakhluk, enggak tahu. Pokoknya Quran kalamullah. Enggak tahu makhluk atau bukan makhluk. Tawakkuf. Ya. Innama huwa kalamullah, pokoknya itu kalamullah. Nah ini. Hanya mengatakan kalamullah. Fa hadza sahibu bid'ah. Ini adalah mubtadi' ahli bid'ah yang seperti ini. Ya. Seperti mislu man qala huwa makhluk, seperti orang mengatakan Quran itu makhluk. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk, jadi Quran itu kalamullah bukan makhluk. Harus tegas seperti itu. Harus jelas, akidahnya harus jelas. Jangan remang-remang, samar-samar. Ya. Dalam bab yang seperti ini. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi karena itulah para ulama kita dulu maupun sekarang ya menegaskan dengan setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya bahwa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Bahkan di sini disebutkan oleh siapa? Abu Hatim dan Abu Zur'ah, min jami'i jihatihi. Min jami'i jihatihi. Dari seluruh sisi-sisinya. Apa maksudnya dari seluruh sisinya? Asy-Syaubat mengatakan adzunnuhu yaqsud, kukira penulis mengatakan yakni baik hurufnya, baik maknanya, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. wa jami'ut tasarrufat allati yatasarrafu bihal muslimun, dan semua yang dilakukan muslimin baik dalam hal pembacaan dengan lisan, itu yang dibaca kalamullah, wa hifdhuhu fis sudur, yang dihafal di dada-dada mereka juga kalamullah, wa kitabatuhu fil masahif, penulisan di mushaf-mushaf yang ditulis kalamullah, huwa fi hadhil jihad kulluhu kulluha kalamullah, semua ini dari seluruh sisi-sisinya adalah kalamullah, hurufuhu wa ma'ani, baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya, baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya. Nah dengan itu maka menjadi jelas akidah Ahlussunnah dalam bab kalamullah, firman Allah subhanahu dalam bab Al-Qur'an. Naam, dan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dengan ini kita memahami maksud daripada akidah ini, dan sebagian terkadang yakni merasa bingung apa kok sering disebut akidah Quran kalamullah bukan makhluk, ini arahnya apa ini? Ya. Maksudnya bagaimana ini? Nah, ya seperti yang tadi kita sebutkan, ini untuk menyatakan akidah Ahlussunnah, dan ini sebagai keyakinan yang benar terhadap Al-Qur'an secara khusus dan juga terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan ini sebagai bantahan dan pembeda antara Ahlussunnah dengan mereka yang tidak mengimani sifat-sifat Allah, yaitu di antaranya sifatul kalam, atau salah dalam mengimani sifatul kalam yang kemudian berakibat salah pula dalam meyakini Al-Qur'an. Ya. Di era sekarang ini muncul orang-orang yang bodoh seperti orang-orang liberal. Ya. Yang juga mengatakan seperti ini, entah mereka paham atau tidak, ucapan orang-orang Mu'tazilah dan yang sejenisnya. Tapi yang jelas mereka mengatakan mirip dengan ucapan-ucapan ini, di mana mereka mengatakan bahwa Quran itu hanya produk budaya. Ya. Bahkan mereka menulis buku-buku dalam bab itu, ya. Di antaranya mengkritik atau apa otentisitas wahyu Tuhan atau apa yang semakna dengan itu. Ya, menggugat atau mengkritik atau yang semakna dengan itu. Walhasil ini kelompok-kelompok baru yang itu adalah yakni penerus orang-orang sesat terdahulu. Orang-orang yang nampak pada mereka zandaqah, kemunafikan-kemunafikan nampak pada mereka. Ya, sampai meyakini seperti ini, ulama dulu mengatakan apa? Yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah kafir. Kafir. Ya. Sepakat para ulama Ahlussunnah bahwa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah kafir. Bagaimana tidak? Dia mengingkari ayat-ayat dan hadis. Dengan lebih daripada itu mengingkari sifat kalam. Ya, kalau kita urutkan. Jadi ulama sepakat seperti dinukilkan oleh Al-Lalaka'i. Dinukilkan dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dari para ulama yang banyak sekali, yang ini menunjukkan ijma' Ahli Sunnah dalam bab ini, bahwa mereka yang mengatakan Quran itu makhluk adalah kafir. Nah, sekarang grup ini, orang-orang liberal, mengatakan seperti itu. Ya, dan buah daripada itu mereka akhirnya menghinakan Al-Quran, dan sampai berani mengatakan apa tidak ada hukum Tuhan, sampai sebagiannya menulis apa lafzul jalalah kemudian diinjak. Nah, ini semuanya adalah buah daripada keyakinan-keyakinan sesat seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan tersebut. Kemudian Beralih kepada masalah berikutnya. Qala rahimahumullah. Berkata keduanya, semoga Allah merahmati keduanya. Wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah azza wa jalla. Wal qadar dan takdir. Khairuhu wa syarruhu. Baiknya maupun buruknya. Yani takdir baik maupun buruk. Minallah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini terkait dengan iman dengan takdir. Iman dengan takdir. Ya. Al-qadar takdir. Seperti yang kita tahu bahwa itu salah satu daripada rukun-rukun iman yang enam. Yaitu ketetapan Allah Azza wa Jal pada makhluk-makhluknya. Seperti yang nanti akan dijelaskan. Disebutkan dalam ayat maupun hadis yang menunjukkan bahwa semuanya dari Allah Azza wa Jal. Seperti dalam firman-Nya pada surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami segala sesuatu menciptakannya biqadarin dengan qadar. Dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Azza wa Jal khalaqa kulla syai' menciptakan segala sesuatu. Wa qaddarahu taqdira dan menetapkan takdirnya dengan sebenar-benarnya. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril, hadis yang masyhur menyebutkan itu, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mal iman, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdir, engkau iman adalah an tu'mina billah, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir baiknya maupun buruknya. Nah, jadi dengan ini nampak jelas dan sangat jelas Nabi sendiri mengatakan khairihi wa syarrih, baiknya maupun buruknya. Maksud daripada kata-kata buruknya yakni bila disandarkan atau terkait dengan makhluk, ya. Artinya seorang terkena musibah, nah ini, ya kan? Seorang sakit, seorang tertipu. Nah ini secara globalnya, yakni syar bagi dia. Maka disebut seperti itu. Khair, baik, yakni misalnya dia dapat manfaat-manfaat, ya, faedah macam-macam, baik. Jangan dipahami bahwa Allah Azza wa Jal menetapkan sesuatu dan itu jelek secara mutlak. Tidak, jangan dipahami begitu. Tidak ada perbuatan Allah yang syar. Tidak ada ketetapan Allah Azza wa Jal yang syar, yang jelek. Semua perbuatan Allah bagus, semua perbuatan Allah baik. Ya. Hanya saja kadang-kadang manusia itu tidak paham. Tidak dapat menangkap hikmah-hikmah dari ketetapan Allah Azza wa Jal. Kita misalnya kena musibah. Kita menangis, kita sedih. Kita anggap ini suatu kejelekan menimpa kita. Padahal ternyata di balik itu Allah Azza wa Jal ingin memberi kepada sesuatu, kepada dia sesuatu yang sangat baik. Betapa banyak orang ditinggikan derajatnya di sisi Allah karena musibah. Ya kan? Diganti oleh Allah sesuatu yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi perbuatan Allah Azza wa Jal semuanya baik. Perbuatan Allah Azza wa Jal sempurna. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang syar. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi maksud di sini dengan takdir baik maupun buruknya, yakni terkait dengan diri kita. Ya, terkadang kita merasa senang dengan takdir itu, dianggap menguntungkan. Terkadang kita merasa ini takdir berat bagi kita, sedih. Ya, atau kita merasa yakni rugi dengan apa yang menimpa kita. Begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, beriman dengan takdir ini sebagaimana diterangkan para ulama, di antaranya juga Syekh Ubaid di sini menyebutkan, mencakup beberapa hal. Pertama, al-iman bi anna Allah alima ma kana wa ma sawfa yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Mengimani bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi seperti apa kejadiannya. Ya, bisa dipahami? Jadi Allah Azza wa Jal mengetahui apa yang kana, yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu semuanya tanpa terkecuali. Wa ma lam yakun, dan sesuatu yang tidak terjadi, tidak akan terjadi. Lau kana, seandainya terjadi, terjadinya seperti apa? Ya, Allah tahu. Apa ini maksudnya? Contohnya, dengan contoh antum insyaallah langsung paham. Kembalinya orang kafir ke dunia, sesuatu yang akan terjadi atau tidak? Tidak akan terjadi. Itu sudah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi seandainya terjadi, apakah mereka kemudian mau beriman? Nah, mereka kan ngakunya begitu, ya kan? Minta dikembalikan untuk beriman. Seandainya terjadi dikembalikan ke dunia, apa mereka mau beriman? Tidak akan beriman. Ya, ini sesuatu yang nggak bakal terjadi, tapi seandainya terjadi Allah tahu mereka akan beriman, tetap nggak akan beriman. Allah menyatakan apa? Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, dituruti, la'adu lima nuhu anhu, tentu mereka akan kembali lagi melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, jadi Allah tahu. Sampai seperti ini Allah Maha tahu. Ini pengetahuan Allah Azza wa Jal, pengetahuan yang maha luas. Maka di antara salah satu wujud iman kita terhadap takdir, ya, bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu yang Allah takdirkan. Ya, Allah mengetahui yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, dan seperti tadi yang tadi kita jelaskan. Kemudian yang kedua, al-kitabah. Kita juga harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal telah menuliskan takdir-takdir makhluknya tersebut. Di mana Allah Azza wa Jal telah menuliskan sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsin alf sanah. Ya, dengan jarak waktu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sudah ditulis takdir-takdir makhluknya tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis juga perintah Allah kepada Al-Qalam, pena penulis takdir, untuk tulislah. Kalau dia mengatakan ma'aktub, apa yang kutulis? Allah katakan uktub ma huwa kain ila as-sa'ah, ila qiyamis sa'ah. Tulis segala sesuatu apa yang akan terjadi sampai bangkitnya hari kiamat. Tulis semua. Nah, kita imani. Allah Azza wa Jalla menulis takdir-takdir makhluknya itu di Lauhul Mahfuz. Dan bahkan penulisan itu beberapa kali berikutnya. Ada yang di Lauhul Mahfuz, kemudian ada penulisan, ada penulisan, penulisan-penulisan yang lain terhadap takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk hadis yang kita hafal, ya. Thullabul ilm menghafalnya dalam Arba'in Nawawi. Ketika ditiupkan roh, bikadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Diperintahkan untuk apa? Menulis rizkinya, mau dapat seberapa dari dunia ini, sedikit banyak atau setengah pertengahan. Ya. Bikadri rizqi wa ajalihi, waktu hidupnya sampai kapan? Amalihi, perbuatannya mau bagaimana? Wa syaqiyun aw sa'idun, mau jadi orang bahagia atau orang sengsara di akhirat. Semuanya ditulis. Nah, ini penulisan berikutnya lagi setelah penulisan di Al-Lauhul Mahfuz. Nah, kita mengimani semuanya itu. Kemudian yang ketiga, Al-Khalaq, penciptaan. Ya. Fa innallaha huwa khaliqun wa laysa bimakhluq. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla pencipta dan bukan makhluk. Nah, segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, Allah menciptakannya. Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu. Nah, kita pun meyakini itu. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.